Layangan sing tatas tondo tresna ku wis bungkas mabur dhuwur ngalang-alang yen ipo dadi kenangan kowe sing tak eman-eman ninggalke rasa kelaran opo iki wis takdire. Aku ikhlas, aku pasrah, wis tak ngalah. Yo, Aneka Gusti. Luar biasa. Tekan pungkase umurku nanging saiki ne kowe ninggal janjine ibarat banyu mili wis tekan sekara. Mesti kowe sambat ora kuat. Aku wis ora pengen lara. Atiku wis tenang. Wis tak anggap ilang. Layangan sing tatas tondo tresna Mesti kok